Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Thumma amma ba'd, walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhai pula apa yang kita amalkan. Qala al-imam Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullah ta'ala fi kitabihi al-mawahib al-rabbaniyah minal ayatil qur'aniyah. ولهذا لم يكن كمال هذا الوصف إلا لمن بلغ الدرجة العالية في الفضائل. Dan karenanya tidaklah sempurna sifat ini pada seseorang kecuali terhadap mereka yang mencapai derajat yang tinggi dalam keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat teguh, tegar di dalam berpegang dengan agama. Hanya mereka, orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah dengan derajat yang tinggi dalam keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti tentunya para rasul. Karena itu di dalam ayat yang telah kita dengarkan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah sebagaimana kalian melihat atau sebagaimana bersabarnya orang-orang yang diberikan keteguhan dan mempunyai keteguhan, tentunya berpegang dengan agama, berpegang dengan hidayah Allah dari para rasul. Dari para rasul. Para rasul, mereka lah orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah, keutamaan-keutamaan. Dan mereka lah contoh di dalam bersikap teguh, berpegang dengan agama Allah. Tentunya kita ketahui betapa musibah, betapa ujian, cobaan yang diperadapkan kepada mereka tidak merubah keimanan mereka, tidak merubah pendirian mereka, tidak merubah keyakinan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kalau cobaan ujian itu diperadapkan kepada kita atau selain Nabi dan Rasul, tentunya tidak akan kuat. Tentunya tidak akan kuat dan tentunya tidak akan mampu memikulnya. Tetapi beban sesuai dengan siapa yang Allah inginkan padanya keutamaan. Karena itu dikatakan pahala sesuai dengan kadar beratnya amalan tersebut. yang dipikul oleh seseorang. Demikian para rasul. Qala rahimahullahu ta'ala, wan naqsu innama yusibul abdu min ahadi amroini, imma min adami azmihi ala ar-rushdi alladhi huwa al-khair, wa imma min adami thabatihi wa istimrarihi ala azmihi. Wa li hadha kana du'a'un nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka thabata fil amri wal azima ala ar-rushdi. Dan yang namanya kekurangan itu, innama yusibul abdu min ahadi amraini, tak lain menimpa seorang hamba dari salah satu dua perkara ini. Yang pertama, bisa jadi karena dia tidak teguh, tidak memiliki keteguhan di dalam berada di atas petunjuk ataupun kebaikan. Imma min adami azmihi, tidak teguhnya dia di atas ar-rusy alladhi huwal khair, petunjuk ataupun kebaikan. Wa imma min adami thabatihi, kedua, dan bisa jadi karena tidak kokohnya dia dan kontinunya dia, terus menerusnya dia di atas keteguhan tersebut, sehingga datanglah kekurangan pada seorang hamba. Jadi tidak adanya keteguhan di atas petunjuk atau di atas kebaikan itu akan mendatangkan atau itu menunjukkan kekurangan dan menyebabkan kekurangan. Dan dua, bisa jadi tidak kokohnya dia dan tidak terus menerusnya dia, atau tidak berkelangsungannya dia di atas keteguhannya. Oleh karena itu, Nabi pun membimbing kita dengan doa agar kita tidak terkena ini. Allahumma inni as'aluka thabata fil amri. Dan doa ini doa yang beliau sering baca, dan tentunya seharusnya juga kita sering membacanya. Ya Allah, aku meminta kepadamu ats-tsabat, kekokohan, fil amri, di dalam perkara ini. Ya tentunya di dalam agama ini, agar kita kokoh berpegang dengan agama ini, kuat berpegang dengan agama ini. Allahumma inni as'aluka thabata fil amri wal azima ala rushdi. Dan ya Allah, aku meminta keteguhan di atas petunjuk, di atas kebaikan agamamu. Teguh di atas petunjuk, di atas kebaikan agama. Tentunya dengan doa ini mengajarkan kepada kita teguh di atas agama, kokoh berpegang dengan agama. Kita memintanya pertama kali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau Allah telah memberikan kekokohan, keteguhan kepada seorang, dia tidak akan meleot, dia tidak akan berpaling, dan dia tidak akan futur, dia tidak akan surut, lemah. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Beliau berdoa kepada Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azima 'ala ar-rusydi. Beliau adalah nabi dan rasul. Sebagaimana tadi kita katakan, ujian, cobaan yang paling dahsyat, yang paling hebat didatangkan oleh Allah kepada mereka, para nabi dan rasul. Dan semakin tinggi derajatnya, semakin kuat ujian dan cobaan tersebut. Para rasul dari kalangan ulul azmi, lebih berat lagi cobaannya dan ujiannya. Dan tokohnya ulul azmi tersebut, lebih kuat lagi ujiannya dan cobaannya. Dan siapa tokohnya? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tokoh dari ulul azmi, atau penghulu, pemimpin dari para ulul azmi minar rusul, adalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keadaannya sebagai pemimpin para nabi dan rasul, Allah berikan taufik kepada beliau mengerti keadaan beliau, memberikan taufik kepada beliau agar beliau mengerti keadaan beliau, sehingga beliau pun dengan posisi ini mengerti bagaimana posisi dan kondisi beliau. Maka tidak ada lain, semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimah 'ala ar-rusydi. Itu doa beliau. Tentunya kita umatnya, walaupun kita tidak seperti ujian yang beliau dapatkan, tidak mendapatkan seperti ujian yang beliau dapatkan, namun kita juga perlu berdoa. Karena kita lemah imannya, kita lemah ketakwaannya, lemah jiwanya. Kondisi seperti ini sangat memungkinkan untuk kita tidak teguh di atas agama Allah, tidak kokoh di atas agama Allah. Maka penolong kita sebaik-baiknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penolong kita sebaik-baiknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menolong kita, menaungi kita, yang bertanggung jawab dengan perkara-perkara kita. Kita minta kepadanya. Sehingga ketika datang ujian dan cobaan yang bisa saja mengurangi, bisa saja menjadikan keteguhan dan kekokohan itu hilang ataupun melemah dengan pertolongan dari Allah, kita telah meminta kepada Zat yang Maha Mendengar, kepada Zat yang Maha Peduli terhadap hambanya. Jangankan kita, hewan yang tidak lebih keutamaannya dengan manusia, Allah mendengarkan tasbihnya, Allah mendengarkan tasbihnya para hewan. Ketika ada seorang wanita mengeluhkan perkara suaminya kepada Nabi, Allah mendengar dari atas langit sana, dan Allah menyampaikan kepada nabinya dalam surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, Qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zaujiha. Allah telah mendengar keluhan wanita ini, aduan wanita ini kepadamu tentang suaminya. Kalau itu Allah dengar, maka doa hambanya yang baik, meminta agar dia dibimbing, meminta agar dia dikokohkan, Allah Zat yang Maha Peduli, Maha Mendengar, tentunya tidak akan mengacuhkan hamba-hambanya tersebut. Sementara satu sebab terbesar seorang teguh di atas agama Allah, dengan doa, dengan doa, dengan sepenuhnya kembali kepada Allah dengan doanya. Allahumma inni as'aluka thabata fil amri wal azima ala rusdi. Jadi kekurangan yang tidak lain menimpa seorang hamba karena ada dua kemungkinan ini, atau salah satu di antara keduanya, tidak teguhnya dia di atas petunjuk dan tidak kokohnya dia dan kontinunya terus menerusnya dia di atas keteguhan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia perlu dibantu. Tentunya sebaik-baik pembantu adalah Allah Subhanahu wa taala yang membantunya, yang menolongnya. Qala rahimahullahu taala, wa li hadza kana du'aun nabi Allahumma inni as'alu, du'aun nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azima ala ar-rusdi min anfa'id al-ad'iyya wa ajma'iha lil khairat. Doa ini adalah doa yang paling bermanfaat, anfa'al atau anfa'ul ad'iyya, doa yang paling bermanfaat. Ya tentunya karena doa ini meminta agar dia dikokohkan di atas agama Allah dan diberi keteguhan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada lagi doa yang lebih baik, atau apakah ada doa lagi yang lebih bermanfaat? Atau mungkin kita katakan doa ini mengumpulkan semua masalah. Doa ini mengumpulkan semua masalah. Maka dikatakan oleh beliau, min anfa'i al-adi'iyah, sebaik-baik atau semanfaat doa yang paling bermanfaat dan doa yang paling mengumpulkan semua kebaikan-kebaikan, ajma'iha lil khairat, selamatnya dunia akhirat tidak lepas dengan doa ini. Seorang kokoh dan teguh di atas agama Allah, selamat dia di dunianya dan selamat dia di akhiratnya. Faman a'anallahu, faman a'anahu Allahu ala niyat, ala niyatir rusydi wal azima 'alaiha wal thabat wal istimrar, faqad hasala lahu akbaru asbabis sa'adah. Dan barang siapa yang Allah tolong dia, Allah tolong dia dengan niatan di atas petunjuk dan kokoh di atas petunjuk tersebut, dan dia kokoh dan terus menerus di atas petunjuk tersebut, maka dia mendapatkan sebesar-besar sebab kebahagiaan. Dia akan mendapatkan sebesar-besar sebab kebahagiaan. Dan inilah yang seharusnya kita meraihnya. Kita memperolehnya. Ditolong oleh Allah, dinaungi oleh Allah. Karena hamba yang ditolong oleh Allah, tidak ada yang dapat memudaratkannya, tidak ada yang dapat mencelakakannya. Hamba yang ditolong oleh Allah pastinya akan selamat dari segala keadaannya yang bisa memudaratkannya. Sehingga tadi sudah kita sebutkan, banyak-banyaklah berdoa dengan doa tersebut. Allahumma inni as'aluka thabata fil amri wal azima ala rusydi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wan nasu fi hadzal maqam darajat bihasabi qiyamihim bihadainil amrain. Wa hasbu dhilil fadli فضلا أن تكون العزيمة على الرشد وصفه أن تكون العزيمة على الرشد وصفه وآثارها من العلم والعمل نعته. Dan manusia pada kedudukan yang seperti ini, mereka bertingkat-tingkat. Mereka bertingkat-tingkat dalam mencapai posisinya yang paling baik, sesuai tentunya dengan penegakannya pengamalannya dengan dua perkara tadi, yaitu kokoh di atas agama Allah dan teguh di atas hidayah Allah. Akan didapati manusia berbeda satu dengan yang lain. Semakin dia menegakkan dua perkara tadi, semakin kokoh, semakin teguh, semakin tinggi derajatnya. Semakin lemah, semakin rendah derajatnya. Wahasbudil fadli fadla, dan cukuplah orang yang mendapatkan keutamaan, cukuplah dia dengan keutamaan. Antakunal azimah, kalau keteguhan di atas hidayah atau di atas petunjuk itu menjadi sifat dia. Cukuplah dia dikatakan utama kalau teguh di atas hidayah itu adalah sifatnya. Karena sifat ini sifat yang tentunya istimewa. Seorang teguh di atas hidayah Allah luar biasa. Yang kita katakan tadi, hanya para rasul yang teguh di atas agama Allah. Tidak pernah mereka para nabi dan rasul, lantas meninggalkan keteguhannya. Seberapa ujian, cobaan, mereka teguh, kokoh, tegar. Wallahu a'lam bishawab. Dengan sifat ini mereka disifatkan oleh Allah sebagaimana tadi disebutkan, wasbir atau fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Jadi cukuplah siapa yang memiliki keutamaan, dia mendapatkan keutamaan, atau cukuplah orang yang memiliki keutamaan, dia mendapatkan keutamaan sifat keteguhan di atas hidayah ini dia miliki. Wa atharuha minal ilmi wal amal na'tuhu, dan juga cukup orang yang utama dengan keutamaan yang Allah berikan kepada dia, athar, jejak dari ilmu dan amal, tergambarkan padanya, merupakan sifatnya pula, na'atuhu. Karena orang yang berilmu kemudian beramal dengan ilmunya, itulah orang yang mendapatkan taufik, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala pula. Bagaimana seorang teguh di atas hidayah Allah kalau dia tidak berilmu dan dia tidak beramal? Bagaimana seorang kokoh di atas agama Allah kalau dia tidak berilmu dan beramal? Tidak mungkin. Jadi sifatnya dia teguh di atas hidayah dan dia disifatkan dengan ilmu dan amal, wa atharuha minal ilmi wal amal na'tu. Jadi hendaknya wahai hamba-hamba Allah, ini menjadi keterangan yang baik bagi kita semuanya. Cukuplah bagi orang yang memiliki keutamaan, keutamaan dari Allah, teguh di atas hidayah merupakan sifatnya, jejak dari ilmu dan amal tergambarkan padanya. Wa idza hasala lahu nau futur wa khalal fi hadzal ma'mur raja'a ila aslihi wa akhiyatihi wa dawa hadzal da' bit tadhakkur wal istighfar. Dan apabila diperoleh olehnya sejenis futur, lemah dan surutnya semangat keberagamaan, lemah dan surutnya seorang berpegang dengan hidayah, ataupun didapati khalal, adanya bentuk-bentuk ketergelinciran, kealpaan, kelalaian fi hadzal ma'mur, dengan apa yang diperintahkan di sini, dengan apa yang ditunjukkan di sini, raja'a ila aslihi wa akhiyatihi, dia segera kembali kepada tentunya asal apa yang diperintahkan ini, dan berpegang dengan patoknya, berpegang dengan patokannya. Wadawa hadadda, dia segera mengobati penyakit atau sakit ini dengan mengingat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina attaqaw idha massahum ta'ifum minasyaitan tadhakkaru fa idahum mubsirun. Dalam suratul A'raf ayat 201. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila sekelompok syaitan berusaha menguasainya, berusaha untuk menjatuhkannya, dia segera mengingat Allah, dia segera kembali kepada Allah. Fa'idha hum mubusirun, kalau sudah seperti itu, maka dia akan berada di atas basirah, berada di atas petunjuk, sehingga dia mengerti dia sekarang hendak dikuasai oleh syaitan, hendak dikalahkan oleh syaitan, hendak dijatuhkan oleh syaitan. Allah menolongnya karena dia mengingat Allah, dia kembali kepada Allah dengan zikir. Zikir gambaran pengingatan seorang kepada Allah. Dia kembali kepada Allah dengan istighfar. Dan seperti itulah kita manusia, iman kita naik turun. Ketika iman itu turun, kalau kita tidak meminta pertolongan kepada Allah, celaka kita, celaka kita. Tetapi ketika kita meminta tolong kepada Allah, ketika iman itu turun, kita akan dibimbing dan kita akan diarahkan kembali kepada asalnya, kepada tempat kita menambatkan tali kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena itu, dalam kondisi ini kita selamat. Kita selamat. Ayat tadhakkaru al-khalal alladhi dakhala alaihim minasyaitan wal-naqs alladhi hasala lahum bihil khusran. Fa'absiru dhalika, fa'absaru dhalika, fabadaru ila saddihi wal'ud ila ma awadahum waliyuhum min luzumi siratil mustaqim. Nas'alullaha ta'ala an yaj'alana minhum bimannihi wa karamihi. Amin. Yani ay tadhakkaru, dia segera mengingat dengan pengingatan dari Allah, al-khalal alladhi dakhala alaihim, ketergelinciran, kealpaan, keterlalaian yang syaitan mencoba masuk kepadanya dari jalan ini. Dan dia segera mengingat kekurangan yang dia dapatkan, atau kekurangan yang akan didapatkan dengan kekurangan ini, kerugian dan penyesalan, khusran. Maka mereka pun segera memiliki pandangan, diberi basirah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka pun bersegera kembali kepada pegangannya dan kepada tempat dia kembali dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan mereka. Ila ma'awadahum waliyuhum, untuk berpegang dengan sirat al-mustaqim, berpegang dengan jalan yang lurus. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita semua dari golongan mereka dengan anugerahnya dan kebaikannya. Allahumma amin. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya sering kita dengarkan agar kita selalu kembali kepada Allah. Ini bukanlah hanya sekedar anjuran, tetapi betul-betul sebuah amalan. Karena siapa saja yang kembali kepada Allah, tidak akan ada yang dapat memudaratkannya. Siapa yang kembali kepada Allah, tidak ada yang dapat memudaratkannya. Karena dia telah kembali kepada Zat yang Maha Kuat, Maha Perkasa, Maha Menolong, Maha Melindungi, Maha Mengalahkan. Dia telah kembali kepada sebaik-baik pegangan, sebaik-baik sandaran, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu pula, teguhnya seorang hamba di atas hidayah Allah, kokohnya dia di dalam perkara agama, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sandarannya. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menjadi tempat naungannya, tidak akan bergoyah, tidak akan melemah, tidak akan surut. Inilah yang tentunya kita dapati pula dari para nabi atau para rasul. Ketika mereka dalam keadaan tersempitkan, mereka segera kembali kepada Allah. Kita ingat kisah Nabi Yunus. Siapa yang mau menolong Nabi Yunus? Di dalam perut ikan. Siapa yang mau menolong? Siapa yang mendengar? Siapa yang mau membantu? Tidak ada. Dia di dalam perut ikan. Tetapi dia meminta tolong kepada Zat yang maha mendengar, Zat yang maha menolong, Zat yang maha baik, yang tidak pernah menutup pendengarannya kepada hamba-hambanya. Ketika hambanya sadar bahwa dia harus kembali kepada Allah, dia akan mendapatkan Allah sebaik-baik sandarannya. Maka Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan, dan dia menjadi hamba tentunya yang saleh sebagai seorang nabi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini menjadi penjelasan yang baik bagi kita semuanya. Dan tentunya sebaik-baik perkara kita teguh di atas hidayah Allah, kokoh di atas agama Allah. Inilah yang mungkin kita dapatkan dan kita petik dari pelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal mungkin salah dan tergelincir dalam pengucapannya. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.